ada beberapa karya tulis isinya tentang rahasia 40. Nabi diangkat jadi rasul usia berapa? 40 tahun. Nabi Musa menerima wahyu selama berapa hari? 40. Dan kematangan seseorang usia berapa? 40. Maka ada amalan juga yang mempercepat akselerasi terhadap kematangan, kekuatan spiritual, kekuatan mental, termasuk kekuatan intelektual. Apa itu? Amalan pokoknya sholat. Dan bilangan sholat ini, para ulama meriset ternyata ada 40 yang pokok. Bukan pokok dalam masalah fardu sunnah ya. Pokok yang dimaksudkan membantu kita lebih kuat dalam berkehidupan. Dengan tiga kekuatan tadi. Kekuatan spiritual, kekuatan intelektual, kekuatan mental. Baik, apa saja itu? Pertama, sholat fardu. Berapa rakaat yang fardu? 17 rakaat. Baik. Kemudian, 17 ditambah dengan sholat tahajud dengan witir malam. Yang standar 11. 17 ditambah 11 berapa? 28 kan? 28. Baik, teman-teman. 17 sholat fardu. Tambah 11 rakaat sholat malam. 11 rakaat itu bisa begini. 2, 2, 2, 2, ujungnya 1 boleh. 4, 4, 3 boleh. Ya. Lalu ditambah 12 rakaat rawatib. Dalilnya mana? Yang tahajud Quran surah ke-17, ayat ke-79 sampai dengan ke-80. Yang rawatib hadisnya dari Imam At-Tirmidzi. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda. Perhatikan kalimatnya. Man shalla. Siapa yang menunaikan salat? Isnatai asyrata rak'atan, 12 rakaat. Fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi salat fardunya sehari semalam. Apa saja itu? Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum dhuhur. 4 rakaat itu teknisnya bisa 4 sekaligus, bisa 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau ada sesuatu yang penting sehingga tak mampu dilakukan, maka bisa 2 rakaat. Hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma tentang 10 rakaat. 4 rakaat sebelum dhuhur. Setelah itu rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. 4 tambah 2? 6. Rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 6 tambah 2? 8. Rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. 8 tambah 2? 10. Wa rak'ataini qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Ya, 10 tambah 2? 12. Siapa yang mampu melakukan ini 12 rakaat, maka akan dibangunkan baginya satu rumah di surga yang indah. 12 tambah 28 berapa? 40. Maka ini yang dimaksud 40 yang pokok. Pokok itu bukan fardu yang tadi saya katakan. Yang dimaksudkan yang membentuk karakter kuat dalam diri kita. Jadi kalau orang sudah konsisten 40 rakaat selama hidupnya dia mampu kerjakan, semaksimal mungkin dia berlatih. 17 dulu yang pokok. Setelah itu, sertakan dengan yang dekat waktunya. Rawatib tadi. Rawatib. Rawatib itu yang qobliyah ba'diyah. Kan gak terlalu jauh kan waktunya. Kerjakan dulu, kerjakan sampai konsisten. Setelah itu apa? Tahajud. Tahajud jangan banyak-banyak dulu. Jangan langsung 11. 3 dulu aja. 2 rakaat, witir 1. Gak usah panjang-panjang, gak apa-apa. Yang pertama, kul a'udzu birabbil falaq. Kedua, kul a'udzu birabbin nas. Witir kul huwallah, gak apa-apa. Sampai Anda merasa bosan baca itu, naikkan. 4 rakaat, witir 1. Pindah ad-duha, al-insyirah. Sampai Anda bosan, silahkan. 11, al-baqarah, al-imran, an-nisa. Selesai menjelang subuh, gitu. Silahkan aja. Ya. Sampai merasa kenikmatan itu. Kalau sudah nikmat, gak akan tertinggal. Sebab kenikmatan itu kalau ditinggalkan, gelisah. Nanti akan tercipta keadaan, jangankan fardu, tertinggal sunnah, bisa gelisah. Kalau sudah begitu, Anda merasakan halawatul iman, kenikmatan iman. Maka silahkan berlatih sampai konsisten. Tapi memang tidak mudah, ingat. Untuk mendapatkan konsistensi, akan ada 9 tahapan yang dilalui. Apa saja itu? Consist 1, consist 2, consist 3, consist 4, sampai konsisten. Ya, silahkan istiqomah.